Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita melanjutkan pembahasan kitab Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana awal atau asal muasal penyimpangan yang terjadi pada agama Nasrani. Demikian juga yang terjadi pada bangsa Arab, di mana dahulu mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kemudian salah seorang tokoh mereka yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai memasukkan penyembahan berhala ke dalam atau kepada mereka, sehingga jatuhlah mereka kepada kesyirikan. Kemudian di tengah-tengah kejahiliahan atau di tengah-tengah rusaknya bangsa Arab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk membimbing mereka menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, fi hadha dhalam al-halik wa hadhihi al-jahiliyah al-mustahkamah wa intimasi subul wa durusi athari risalati as-samawiyah ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liikhraj an-nasi min adh-dhulumati ila an-nur. Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka dalam keadaan yang sangat kelam ini, demikian juga kejahiliahan yang merajalela dan hilangnya jalan kebaikan serta lenyapnya ajaran-ajaran atau risalah samawiyah, di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam diutus di tengah-tengah puncak kejahiliahan, ya. Kita dapati kalau kita melihat bagaimana keadaan masyarakat jahiliyah, yang paling utama mereka melakukan kesyirikan. Kemudian mereka terjebak dalam berbagai macam kemaksiatan. Minum khamar, maisir, judi, itu biasa bagi mereka. Demikian juga sampai di antara mereka ketika ada anak perempuan, ketika istrinya melahirkan anak perempuan, maka mereka sangat marah. Bahkan sebagiannya mengubur hidup-hidup anak-anak mereka karena malu untuk mendapatkan anak perempuan. Demikian parahnya keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nasi min adh-dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan manusia, ya, dari kegelapan kejahiliahan tadi kepada an-nur, kepada cahaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-164, walaqad mannallahu 'alal mu'minin ifba'atha fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan, memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Apa bentuk anugerahnya? Ifba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, di mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Al-kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah was sunnah, ya sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dalam keadaan dahulu mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi keadaan mereka benar-benar tersesat. Lalu Allah beri nikmat yang sangat besar kepada mereka dengan diutusnya sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa in kanu min qabl ay qabla ba'satihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Kemudian beliau menjelaskan, ya, beliau jelaskan bahwa apapun perkara yang dinisbatkan oleh syariat ini kepada jahiliyah itu semuanya tercela. Ya, ini sebuah faedah bahwa perkara yang disebutkan oleh syariat kita disebutkan kepada jahiliyah itu tidak ada yang terpuji, semuanya tercela. Kata beliau, wal jahiliyatu kama qulna mansubatun ila jahl wa huwa adamul ilm wa kullu amrin mansubin ila jahiliyah fa innahu madmum. Kata beliau, jahiliyah sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya adalah sebuah penisbatan kepada al-jahl, yaitu kebodohan, ya, ketiadaan ilmu. Wa kullu amrin mansubin ila jahiliyah fa innahu madmum. Setiap perkara yang disandarkan kepada jahiliyah maka itu semua tercela. Enggak ada satupun perkara dalam syariat ini ketika disebutkan bahwa ini adalah perkara jahiliyah kemudian perkara itu terpuji, enggak ada. Semua perkara yang disematkan kepada jahiliyah itu adalah perkara yang tercela. Ya. Walihada qala ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita untuk berhias dengan hiasannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu, wanita-wanita jahiliyah terdahulu, mereka keluar di ke pasar-pasar mereka, mereka keluar ke tempat-tempat umum mereka dengan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Jadi lehernya dibuka, kemudian kalung, gelang, antingnya itu diperlihatkan kepada manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang ini semua. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berhias seperti hiasan orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka perhiasan jahiliyah, cara berhiasnya wanita di masa jahiliyah, ini suatu perkara yang tercela. Tidak boleh oleh untuk ditiru wanita muslimah. Ya, menampakkan perhiasan mereka, ya, di hadapan para laki-laki yang bukan mahramnya. Yang demikian adalah perkara tercela karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara jahiliyah. Qala naha nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anit tabarruj wa huwa idharuz zinah fil aswaq wa amaman nas li'anna ahlal jahiliyati kana nisa'uhum tatabarruj au tatabarruj. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga wanita muslimah tentunya dari melakukan tabarruj, yaitu menampakkan perhiasan mereka di pasar-pasar dan di hadapan manusia sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Kenapa dilarang? Li'anna ahlal jahiliyah kana nisa'uhum tatabarruj. Karena ini dahulu kebiasaan orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah. Mereka dengan tidak malu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, membuka leher-leher mereka, memperlihatkan anting-anting mereka, memperlihatkan gelang dan kalung-kalung mereka di hadapan manusia. Ya, bal takshifu an auratihim. Bahkan sebagian di antara mereka membuka aurat-aurat mereka, kama fi tawaf indahum, sebagaimana ketika mereka melakukan tawaf. Jadi dahulu, ya, kebiasaan jahiliyah. Apabila seorang atau apabila jamaah haji itu tidak mendapatkan pakaian ihram, maka mereka, ya, melakukan tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi yang laki-laki itu melakukan tawaf dalam keadaan, mohon maaf, telanjang, yang wanita hanya menggunakan pakaian dalam saja, yang tembus pandang, transparan. Ini kebiasaan jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa jilbab itu budaya Arab, kita katakan bukan. Jilbab itu budaya Islam. Kenapa? Karena bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak menggunakan jilbab. Wanita-wanita di masa jahiliyah bahkan menampakkan aurat mereka ketika melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu apa? Tawaf. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa jilbab itu budaya Arab. Ya, jilbab budaya Arab. Gak usah kita berpakaian seperti orang-orang Arab. Berpakaianlah seperti negeri kita, katanya. Seperti wanita di negeri kita. Saya mau tanya, wanita di negeri Anda sebelum datangnya Islam bagaimana pakaiannya? Ya, yang pernah ke Candi Borobudur melihat relief di Candi Borobudur yang menggambarkan bagaimana kehidupan manusia di Jawa sebelum datangnya Islam, maka lihatlah bagaimana wanita di sana. Gak pakai baju, Pak. Kelihatan auratnya. Nah, berarti siapa yang menggunakan baju? Ya, kapan mereka mulai menggunakan baju menutup apa aurat mereka? Setelah datangnya Islam. Makanya bajunya wanita itu dipakai, ya, baju yang dipakai oleh wanita Jawa namanya baju apa? Kebaya. Kebaya itu dari bahasa Arab, abaya. Cuma kan ain itu susah dilafadzkan oleh orang Jawa. Ya. Contohnya kalau baca Al-Fatihah sebagiannya kan, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih pakai an'amta. Susah nyebut ain. Sehingga abaya mereka sebut sebagai kebaya. Artinya apa? Pakaian luar. Abaya itu memang pakaian luar yang dipakai oleh wanita. Baru wanita-wanita di Nusantara itu pakai baju. Dulunya enggak pakai baju. Kalau enggak percaya, lihat relief candi yang ada. Bahkan dewi-dewinya. Nah, lihat. Bangsawan-bangsawannya. Kelihatan, Pak. Itunya. Ya. Maka yang memuliakan kita adalah Islam. Ya. Jadi jilbab itu adalah budaya Islam, bukan budaya Arab. Ya. Kalau toh dia dikatakan budaya Arab, maka kita tegaskan jilbab itu adalah budaya Arab setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran merekam bagaimana kebiasaan mereka. Mereka bertabarruj, tidak menggunakan jilbab, menampakkan ya perhiasan-perhiasan mereka, menampakkan leher-leher mereka di hadapan khalayak ramai. Bahkan ketika beribadah di hadapan Allah, tawaf, mereka menggunakan pakaian yang transparan. Ya, jadi ini adalah bantahan ya yang bisa kita hadapkan bagi orang-orang yang menuduh bahwa jilbab adalah budaya Arab. Ini menunjukkan bahwa perkara jahiliyah adalah perkara yang tercela. Dalil lain yang menunjukkan ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jahiliyah, ini menunjukkan perkara yang tercela. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-26. Qala ta'ala, "Iz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul jahamiyah." Ya, hamiyah. "Iz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatul jahiliyah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya orang-orang kafir, atau ketika orang-orang kafir itu menjadikan di dalam hati-hati mereka kesombongan-kesombongan jahiliyah. Ya. Qala hadza min babi dzam, fahamiyatul jahiliyah madzmumah. Maka ini yang disebutkan di sini adalah celaan bagi orang-orang kafir ketika mereka memiliki kesombongan-kesombongan jahiliyah. Fahamiyatul jahiliyah madzmumah. Maka kesombongan atau kefanatikan jahiliyah inilah perkara yang tercela. Orang-orang jahil terdahulu, orang-orang jahiliyah, mereka memiliki kebiasaan fanatik dengan suku bangsa mereka, dengan suku-suku mereka. Ya. Mereka sombong, yatafakhar, merasa bangga dengan suku-suku mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala celah mereka bahwa kebanggaan yang semacam ini adalah kebanggaan jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk kemudian berbangga-bangga dengan suku bangsanya. Ini merupakan kebiasaan jahiliyah. Ya. Contoh kasus terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi percekcokan antara dua orang sahabat. Yang satu berasal dari kaum Ansar, yang satu berasal dari kaum Muhajirin. Ya, secara umum para sahabat terbagi dua. Al-Ansar adalah orang-orang yang merupakan penduduk asli kota Madinah yang memberikan pertolongan kepada Muhajirin, Muhajirin yang berpindah, yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Suatu ketika terjadi percekcokan di antara mereka. Kemudian masing-masing di antara mereka memanggil kelompoknya. Wahai Muhajirin, wahai Ansar. Ansar dan Muhajirin itu adalah laqab, ya, atau sebutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhwan." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Allah yang menyebut mereka Muhajirin, Allah yang menyebut mereka Ansar. Ya. Allah yang menyebut mereka Muhajirin dan Ansar. Namun kemudian kedua istilah yang syar'i ini, kedua istilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, ketika dipergunakan untuk menunjukkan kefanatikan golongan, dia menjadi perkara yang tercela. Mari kita simak bagaimana sebuah kasus yang terjadi di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau di sini, "Walamma sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansar hasala bainahu wa baina rajulin minal muhajirin fi ba'dil ghazawat, ya, iktitalun wa nizaa'." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, terjadi antara dia dan seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin dalam sebagian perang, ya, terjadi pertarungan dan perselisihan di tengah-tengah mereka berdua. Ya, jadi ada dari Ansar, kemudian dari Muhajirin, ini bertikai. Faqala al-Ansari, maka kemudian orang yang dari Ansar mengatakan, "Ya lil Ansar, ya lil Ansar." Dia memanggil orang-orang Ansar, "Wahai kaum Ansar." Wa qala al-Muhajiri, "Ya lil Muhajirin." Ada punya Muhajir, dia mengatakan, "Wahai kaum Muhajirin." Jadi memanggil apa? Kelompoknya. "Wahai kaum Ansar, bela saya. Wahai Muhajirin, bela saya." Ya. "Kullu wahidin minhum da'a qaumah." Setiap di antara mereka memanggil kaumnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika panggilan yang syar'i ini, panggilan yang demikian indah, Muhajirin wal Ansar, yang menyebabkan mereka dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dipakai untuk menjadi seruan jahiliyah, menunjukkan kefanatikan golongan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abi da'wa jahiliyati wa ana baina azhurikum." Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah? Lihat. Yang dipakai lafaz Muhajirin dan Ansar. Tapi ketika itu membangkitkan semangat kejahiliahan, fanatisme golongan, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakannya sebagai seruan jahiliyah. Ya. Bagaimana kalau seruannya bukan lagi Muhajirin dan Ansar? Ya, seruannya pakai nama klub bola misalnya. "Wahai apa namanya? Wahai Slemania misalnya. Wahai Laskar Mataram. Ayo," ya. Ingat kemarin sampai apa? Terjadi konflik, ya. Sampai terjadi kerusuhan hanya karena bola. Sampai ngerso dalam bilang, ya, "Moko ya ora usah bal-balan neh, karena akan menimbulkan kerusuhan." Sampai Rasul dalam bilang seperti itu. Ya, kefanatikan. Kefanatikan yang orang, kalau apa faedahnya kalau dia berkelahi kemudian dia meninggal dunia? Apakah dia meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Apa yang dia bela? Klub bolanya. Ya. apa nanti klub bola bisa memberi syafaat kepada dia nanti ya? Ya, nah, kamu dulu membela kita, nanti dikasih syafaat. Ya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seruan Muhajirin dan Ansor saja yang syar'i yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dilarang untuk dipergunakan ketika dipergunakan untuk membangkitkan semangat kejahiliahan. Afidah wa jahiliyati wa ana baina azhurikum, kata beliau. Apakah kalian ya mengumandangkan seruan-seruan jahiliyah dalam keadaan aku berada di tengah-tengah kalian? Da'hu atau da'uha fa innaha muntinah. Ya. Hentikan seruan-seruan semacam ini karena ini merupakan seruan yang penuh kebusukan. Lihat istilah Al-Muhajirin Ansor. Tapi ketika dipergunakan untuk membangkitkan fanatisme seperti ini dilarang oleh Nabi SAW, bahkan beliau mengatakan da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan seruan semacam ini karena sesungguhnya seruan seperti ini adalah seruan yang busuk. Ya'ni al-i'tiza bil qabilah li'anna al-mu'minina kullahum ikhwatun la farqa baina ansori wa muhajiri. Karena ini seruan semacam ini termasuk membangga-banggakan kabilah, membangga-banggakan suku, membangga-banggakan asal daerah masing-masing. Ya. Li'anna al-mu'minina kulluhum ikhwatun. Karena pada hakikatnya setiap orang yang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman itu bersaudara. La farqa baina ansari wa muhajiri. Ya. Tidak ada perbedaan antara seorang ansar dan seorang muhajir. Wala baina qabilati kada wa kada. Demikian juga tidak ada beda ya kabilah dari yang demikian, dari sini dan dari situ. Selama dia beriman semuanya sama. Ya, maka kita jangan terjebak dengan sekat-sekat suku bangsa. Jangan tersekat dengan sekat-sekat nasionalisme. Ya. Setiap ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Demikian yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di belahan bumi manapun dia berada, mau itu di Afrika, mau itu di Timur Tengah, mau itu di India, mau itu di Cina, dimanapun dia berada, selama dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Ya. Kemudian kata beliau, hum ikhwatun fil iman, mereka bersaudara dalam keimanan, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Wal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, dan seperti bangunan yang saling memperkuat. Hadzal wajibu 'alal muslim, yang demikian ini wajib bagi seorang muslim. Annahum la yumayyizuna baina 'arabi wa ajami, ya, bahwa mereka tidak membedakan antara yang Arab dengan yang non Arab. Kita lihat para sahabat dahulu, mereka berasal dari berbagai suku bangsa. Sebagian besar di antara mereka Arab. Tapi di tengah-tengah mereka ada orang Persia seperti Salman Al-Farisi. Di tengah-tengah mereka ada orang ya Habasyi, yakni Bilal, orang Habasyah. Ya. Di antara mereka ada yang berasal dari Rum, ya. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama apakah nisbatan kepada Ar-Rum itu adalah nisbah karena dia dibeli oleh seorang yang berasal dari Romawi, Suhaib Ar-Rumi, ya, sahabat Suhaib Ar-Rumi. Sebagian ulama mengatakan bahwa Suhaib Ar-Rumi memang berasal dari Romawi, dari Rum. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia aslinya bangsa Arab, kemudian dibeli sebagai budak oleh orang-orang Romawi. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas, dahulu para sahabat berasal dari berbagai bangsa. Maka tidak ada yang membedakan antara seorang Arab dengan seorang Ajam. Kita lihat Islam kita, ajaran Islam itu diajarkan atau diwariskan dari para ulama yang bukan semuanya berasal dari Arab. Ya, kita melihat 6 kitab, ya Kutubus Sittah, 6 kitab yang dijadikan patokan oleh kaum muslimin untuk merujuk sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa 6 kitab tersebut? Ada yang tahu? Iqra 1 sampai 6 ya. Kitab Iqra 1 sampai 6. Bukan. Pertama Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Yang kedua Sunan At-Tirmidzi. Yang ketiga Sunan Abu Dawud. Yang keempat Sunan An-Nasa'i. Kemudian yang keenam Sunan Ibnu Majah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. 6 kitab yang menjadi rujukan kaum muslimin. Ini semua enggak ada orang Arab yang nulis. Al-Bukhari itu dari mana? Bukhara sekarang terletak di negara yang namanya Uzbekistan. Bekas jajahannya Uni Soviet di Asia Tengah. Ya. Jadi bukan orang Arab Imam Bukhari. Imam Muslim demikian juga dari Naisabur. Ya, At-Tirmidzi semuanya berasal dari non Arab. Sehingga tidak ada perbedaan. Enggak ada orang kemudian, "Oh, Sahih Bukhari ini yang nulis bukan orang Arab. Enggak usah kita ambil hadisnya." Enggak ada seperti itu. "Oh, ini Imam Muslim dari Naisabur, bukan orang Arab. Kita tinggalkan hadisnya." Enggak ada. Semuanya sama. Baik Arabi maupun Hajami. Aswada wa abyad, demikian juga tidak membedakan warna kulitnya, mau hitam mau putih. Illa bitaqwa, yang membedakan seseorang adalah ketakwaannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Jadi yang namanya seruan ya kebangsaan, kesukuan yang menganggap dirinya lebih baik, sukunya lebih baik daripada suku yang lain, ini merupakan warisan jahiliyah. Enggak boleh. Selama dia adalah seorang mukmin, maka dia saudara kita. Walaupun berbeda bangsa. Dan berlaku hak seorang mukmin pada diri mereka. Ya. Hati-hati kita. Karena sebagian orang menjadikan al-wala wal-bara itu adalah kebangsaan. Faktor kebangsaan. Kalau dia bangsa saya, mau apapun agamanya, dia adalah saudara saya. Harus dibela. Sebaliknya, kalau dia ya bukan bangsa saya, walaupun sama agamanya, maka dia musuh saya. Gak perlu dibela. Hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Ya, orang-orang misalnya, orang-orang di luar negeri, yang beragama Islam itu lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka karena mereka adalah saudara kita dalam keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara kalian. Kalau ada perselisihan di tengah-tengah kaum mukminin, maka hendaknya kita mengambil peran untuk mendamaikan, bukan semakin memanas-manasi. Fal-i'tiza'u bi'ansab wal-i'tiza'u bil-qaba'il min umuril jahiliyah. Ya, maka berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan suku bangsa, ini merupakan perkara jahiliyah. Kalau dinisbatkan kepada jahiliyah, berarti dia tercela. Harus ditinggalkan. Ya, berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan suku bangsa adalah perkara jahiliyah, sehingga harus ditinggalkan. Contoh lain, Nabi SAW mengatakan, "Man mata walaysa fi unuki bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati atau meninggal dunia dan tidak ada ya di tengkuknya al-bai'ah. Bai'ah artinya kesetiaan kepada seorang pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dengan kematian jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai begitu keras mengatakan tentang perkara tersebut? Karena dahulu kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka tidak pernah loyal kepada pemimpin mereka, tidak pernah tunduk kepada pemimpin mereka. Sehingga orang-orang yang tidak tunduk kepada pemimpin, tentunya dalam perkara yang baik, ya, kalau perkara yang buruk tidak ada kewajiban untuk taat. Maka orang-orang yang tidak mau tunduk kepada pimpinan mereka dalam perkara yang baik, seolah-olah dia meninggal dunia ya seperti bangkai jahiliyah. Kata beliau, li'anna ahla jahiliyah hum ahlul fawda alladina la yakhda'una lisultan wala lil amir. Hadhihi halatul jahiliyah. Karena Nabi SAW mengatakan dia sebagai bangkai jahiliyah, karena orang-orang jahiliyah mereka adalah orang-orang yang suka membuat kekacauan, tidak menyukai keteraturan. Ya, mereka tidak pernah tunduk kepada pemerintah, dan ini merupakan keadaan jahiliyah. Maka tidak tunduk kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, ini juga merupakan perkara jahiliyah. Falhasil, kata beliau, anna umura jahiliyah kulluha mazmumah. Kesimpulannya, semua perkara jahiliyah adalah perkara yang tercela. Tidak ada perkara jahiliyah yang terpuji. Wa nuhina anittashabbuhi bi ahli jahiliyah fi kullil umur. Dan kita telah dilarang untuk menyerupai orang-orang jahiliyah dalam segala perkara. Wal jahiliyatu intahat bi ba'tsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini kata beliau, ya, semua perkara jahiliyah telah dicela. Dan kita pun dilarang untuk meniru para orang-orang jahiliyah dalam setiap perkara. Ya. Karena apa yang mereka lakukan, ketika dikatakan yang mereka lakukan itu adalah perkara jahiliyah, berarti perkaranya tercela. Kita dilarang untuk meniru mereka. Nah, kemudian beliau ingin menyebutkan di sini bahwa sesungguhnya masa jahiliyah itu telah berhenti dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingin seolah-olah membantah anggapan sebagian orang yang sering menyebut bahwa zaman ini zaman jahiliyah. Ini adalah ungkapan yang kurang tepat. Pernah Bapak dan Ibu mendengar jahiliyah 2000? Ya. Jahiliyah abad 21 misalnya. Jahiliyah abad 21. Maka kalau yang dimaksudkan bahwa terjadi lagi kejahiliahan di masa sekarang, ini adalah istilah yang kurang tepat. Kenapa? Karena jahiliyah itu sudah terputus dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Mari kita simak penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam permasalahan ini. Kata beliau, wal jahiliyatu intahat bi ba'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jahiliyah itu telah berhenti, telah terputus dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da ba'tsatihi zalatil jahiliyah al-ammah. Maka setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejahiliahan secara umum telah hilang. Wa ja'al ilmu wal iman. Maka telah datang ilmu dan iman. Wa nazala al-Qur'an was sunnah. Telah diturunkan Al-Qur'an dan sunnah. Wa intashara al-ilmu wa zala al-jahl. Kemudian menyebarlah ilmu dan hilanglah kebodohan. Wa madama al-Qur'anu mawjudan wa sunnatu nabawiyyah mawjudah wa kalamu ahli ilmi mawjudah fa innahu la jahiliyah hina idzin. Selama Al-Qur'an itu masih ada, sunnah itu masih ada, dan ucapan-ucapan para ulama masih tersebar, maka hilanglah kejahiliahan. Ya, la jahiliyah hina idzin. Maka tidak ada lagi yang namanya jahiliyah. Ya. Jadi jahiliyah secara umum telah hilang. Ya. Anil jahiliyatil ammah. Yang saya maksudkan jahiliyah yang telah hilang ini adalah jahiliyah secara umum. Amma annahu yabqa ba'dul jahiliyah fi ba'din nas au fi ba'dil qabail au fi ba'dil buldan fal jahiliyatu juz'iyyah tahuru mawjudah. Kalau jahiliyah secara umum sudah terangkat dengan diutusnya Nabi SAW, tapi beliau tidak pungkiri masih ada sebagian karakter jahiliyah itu pada sebagian manusia, pada sebagian suku bangsa, pada sebagian negara. Fal jahiliyatu juz'iyatu takunu mawjudah. Maka jahiliyah yang parsial semacam ini itu memang ada. Jadi maksudnya jahiliyah secara global itu sudah enggak ada. Tapi terkadang ada sebagian orang pada dirinya terdapat kejahiliahan. Walihada lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yu'ayyiru akhahu biqaulihi yabda sauda faqala lahu a'yartahu bi ummi innaka mar'un fika jahiliyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang yang mencela saudaranya dengan ucapan, wahai putranya budak wanita hitam. Ini Bilal, ada sahabat yang mencela Bilal ya dengan sebutan wahai putra budak wanita hitam. Qala lahu, terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'yartahu bi ummi, apakah engkau mencelanya dengan menyebut-nyebut ibunya? Innaka mar'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang yang terdapat pada dirimu sifat jahiliyah. Berarti jahiliyahnya masih ada, tapi tidak pada semua kondisi. Terkadang ada pada diri seseorang. Bahkan terkadang tadi itu ada sahabat yang kembali ke masa jahiliyah memanggil ya lal muhajiri ya lal ansar. Diingat oleh Nabi sebagai dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Maka jahiliyah secara umum sudah hilang, namun karakter jahiliyah itu masih ada pada sebagian person. Faqala sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukuhun la yatrukunahunna at-ta'nu fil ansab wal fakhru bil ahsab wan niyaha 'alal mayyit wal istisqa bin nujum. Ada empat perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Jadi ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat perkara yang ini merupakan empat perkara jahiliyah namun tidak mereka tinggalkan. Yang pertama at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Yang kedua al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan kedudukan. Wadniyahatu alal mayyit, kemudian yang ketiga meratapi mayyit. Jadi yang namanya meratap mayyit itu termasuk perkara jahiliyah. Meninggikan suara sambil merobek-robek pakaian, tidak terima dengan takdir Allah, itu merupakan perkara jahiliyah. Wal istisqa bin nujum, dan istisqa dengan bintang-bintang. Inilah oleh para ulama maksud istisqa bin nujum, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Kalau muncul bintang ini, oh berarti turun hujan. Maka empat perkara ini kata Nabi, empat perkara jahiliyah yang masih ada pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti walaupun beliau telah diutus, perkara-perkara ini tetap ada pada sebagian umat beliau. Fadalla ala annahu tabqa asya'u min umuril jahiliyah fi ba'din nas wa hiya madmumah. Maka ini menunjukkan jahiliyah itu tetap ada pada sebagian manusia, dan ini merupakan perkara yang sangat tercela. Lakinnahu la yakfur biha, akan tetapi walaupun mereka terjatuh pada perkara yang tercela, itu tidaklah sampai menyebabkan mereka kufur, tidak sampai dikafirkan. Walaupun bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada perkara jahiliyah yang menyebabkan kekufuran, seperti menyembah berhala, menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Ini kalau dilakukan oleh seseorang, perkara jahiliyah yang dilakukan oleh seseorang, maka batal tauhidnya, ya, batal syahadatnya. Karena apa? Melakukan kesyirikan. Jadi ada perkara jahiliyah yang kalau dilakukan oleh seseorang dia berdosa, tapi tidak dikufurkan. Dan di antara perkara jahiliyah ada yang menyebabkan orang terjatuh pada kekufuran. Kesimpulannya kata beliau, lakin al jahiliyatul ammah zalat walillahil ham. Ya, kejahilian secara umum telah hilang. Segala puji bagi Allah karena kejahilian secara umum telah hilang. Walihada la yajuz an yuqal annasu fil jahiliyah. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan manusia sekarang berada di dalam kejahiliahan. Au al-alamu fil jahiliyah, atau dunia ini berada di atas kejahiliahan. Enggak boleh. Kenapa? Lianna hadza juhudun liwujudi risalah. Karena pernyataan semacam ini merupakan pengingkaran dengan keberadaan risalah. Al-Qur'an masih ada. sudah Nabi masih ada, enggak hilang. Maka enggak ada kejahilian. Ya, karena ilmu telah tersebar. Ya. Wa wujudu lil-Qur'an wa sunnah. Demikian juga dia mengingkari keberadaan Al-Qur'an dan sunnah. Wa hadzal itlaq la yajuz. Maka pemutlakan semacam ini mengatakan bahwa kita semua berada di masa jahiliyah sekarang, jahiliyah 2000 istilah mereka, maka yang demikian tidak boleh. Amma yuqal, amma an yuqal. Tapi kalau dia mengatakan fi ba'din nas jahiliyah au fi ba'dil ashkhas jahiliyah au hunaka khisalun min khisal jahiliyah, fa hadza mawjud. Namun kalau dikatakan sebagian manusia masih punya karakter jahiliyah, ya, sebagian person dia berada di atas kejahiliahan, atau di sana ada karakter dari karakter-karakter jahiliyah, maka benar. Yang demikian tidak kita ingkari. Yang demikian tidak kita ingkari, benar-benar ada. Ya. Fa fihi farqun baina ma kana qabla al-ba'ts wa ma ba'da al-ba'ts. Ya, tapi tentunya ada perbedaan antara sebelum diutusnya Nabi dengan setelah diutusnya Nabi. Ketika sebelum diutusnya Nabi, maka kejahilan itu benar-benar meliputi seluruh alam semesta. Namun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau membawa Al-Qur'an dan Sunnah, maka hilanglah kejahilan, hanya saja masih tersisa sedikit-sedikit kejahilan yang tersisa sampai masa sekarang. Kemudian di akhir pembukaan ini, beliau jelaskan mengapa kita perlu mempelajari masalah jahiliyah ini. Jadi pada akhirnya telah kita singgung di awal. Qad yuqalu ba'dun nas madda'i ila dzikri masail jahiliyah, madamat jahiliyah qad intahat. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari masail jahiliyah padahal jahiliyah sudah hilang? Nahnu muslimun walillahi ham. Alhamdulillah kita berada dalam keislaman kita. Ngapain belajar tentang masalah jahiliyah? Naqulu adda'i lidzalika al-hadzru minha. Maka kita jawab, kenapa kita perlu mempelajari masail jahiliyah? Karena untuk mewaspadainya. Fa innahu idza arafaha talibul ilmi fa innahu yahdharu minha. Apabila seorang yang menuntut ilmu mengetahui apa saja perkara jahiliyah ini, maka dia akan mewaspadai perkara-perkara tersebut. Amma idza jahilaha wa lam ya'rifha fa innahu qad yaqa'u fiha. Apabila dia tidak mengetahui, ya, dan mengenal perkara-perkara jahiliyah tersebut, maka bisa jadi dia terjatuh padanya. Fadzikruha mudarasatuha wa mudarasatuha min ajli an tu'raf hatta tujtarab. Maka penyebutan masalah-masalah jahiliyah dan mempelajari masalah-masalah jahiliyah ini tujuannya agar kita mengetahui sehingga bisa menghindarinya. Wa hatta yuhdharu minha, dan agar kita bisa menghindarinya. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin bitawaqihi wa man lam ya'rif wa man la ya'rifi syarra min al khairi yaqa fihi. Aku mengetahui keburukan bukan karena keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjaga diri daripadanya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan keburukan dari kebaikan, maka dia pun terjatuh pada keburukan tersebut. Baik, ini alasan yang pertama mengapa kita perlu mempelajari, ya, masalah-masalah jahiliyah. Baik, sebenarnya nanggung masih ada satu dua halaman lagi, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita selesaikan mukadimah pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ke perkara pertama dari perkara jahiliyah yang diangkat oleh beliau, doa para wali dan orang-orang saleh. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan pelajaran ini. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.